Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, masih di pembahasan salat Jumat ya. Kemudian fa'in ja'a itu. Fa'in ja'a wal imamu yakhtub lam yajlis hatta yusalli rak'ataini yujizu fihima. Kata beliau, kalau dia datang wal imam yakhtub, dalam keadaan imam sedang berkhutbah, wau halia. Kalau dia datang dalam keadaan imam sedang khutbah, maka dia tidak langsung duduk sampai dia sholat dua rakaat. Dia yujizu fihima, meringkas, memperingan pada dua rakaat ini. Ini dua rakaat dimaksud di sini adalah dua rakaat tahiyat masjid, bukan dua rakaat sunnah sebelum Jumat. Para ulama mengarahkan ke dua rakaat tahiyat masjid berdalil dengan keumuman hadis, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sampai dia salat dua rakaat. Ya, sampai dia duduk dua salat dua rakaat. Ini yang mereka pakai. Ya. Karena itu sunnahnya. Sunnah. Kemudian kata beliau, wail walai juzul kalam wal imamu yakhtub. Tidak boleh berbicara imam sedang dalam keadaan imam sedang khutbah. Iya, bahkan ini diharamkan. Bahkan ini diharamkan. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imam yakhtub faqad laghauta. Kalau kamu bilang ke temanmu di hari Jumat, diamlah sementara imam sedang berkhutbah, maka kamu telah lalai. Kamu telah lalai. Cuma para ulama mengecualikan ya, dari hal itu ya, imam khotib dan dia harus berbicara. Bangga ini. Kecuali siapa? Khotib. Ya? Dan orang yang mengajak bicara khotib, itu dikecualikan. Jadi kalau dia berbicara sama temannya, tidak boleh. Tapi kalau khotib berbicara jelas kan dia memang khutbah. Kemudian orang yang berbicara kepada khotib boleh, tidak apa-apa. Ya, seperti hadis seorang lelaki yang masuk kepada Nabi SAW di hari Jumat. Dia mengatakan, Rasulullah telah hancur semua harta, jalan-jalan sudah putus. Berdoalah kepada Allah supaya turun hujan. Paham kan? Nah, Nabi berdoa. Ini menunjukkan apa? Boleh berbicara sama siapa? Sama imam, sama khotib, tidak ada masalah itu dikecualikan. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, illa lil imam au man kallamah, kecuali bagi imam atau yang berbicara sama imam. Ini selesai alhamdulillah ya, terkait dengan masalah Jumat. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, babu salatil idain, bab salat dua id. Bab solat dua id. Waya fardun alal kifayah. Dia adalah fardu kifayah. Memang para ulama rahimahumullah berselisih terkait dengan hukum solat id. Mereka berselisih terkait dengan hukum solat id. Madhab Hanabila, dia fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Kalau sudah ada yang melakukannya, gugur dosa dari yang lain. Iya, fardu kifayah. Kenapa? Mereka berdalil dengan dalil katanya ayat, ada perintah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah, dua salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah, bersembelihlah. Tangga ini, oh ya, dengan ayat ini nanti, dengan ayat ini, karena mereka berpendapat solat itu, solat id itu adalah sunnah fardu, ya kifayah. Demikian pula berkurban kata mereka. Ini nanti larinya ke situ, karena satu ayat. Kalau kita antum mengatakan solat adalah wajib, Berkurban juga adalah apa? Wajib bagi yang mampu. Ya. Sementara Malikiyah, Syafi'iyah, mereka berpendapat itu adalah sunnah mu'akkadah. Itu sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat Id adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Iya, sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Apa dalil mereka? Dalil mereka ya hadis umum itu tentang seorang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang apa yang wajib baginya dari salat. Ya, setelah dijelaskan salat lima waktu, dia bertanya, "Hal 'alayya ghairuha?" Apakah bagiku selain itu yang wajib? Kata Nabi, "La illa an tatawwa." Tidak, kecuali kamu ingin melakukan salat sunnah. Sementara orang Hanafi mengatakan fardu ain, wajib ain. Artinya kalau ada yang tidak pergi, dosa. Dosa. Dalil mereka karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Dalil mereka adalah karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Iya. Fardu ain. Dan pendapat Hanifiyah ini dipegang oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah, dan ini dipegang oleh Syekh Muhammad Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Mengatakan fardu ain. Paham kan? Ini juga ketika kita membaca kitabnya Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz, itu menunjukkan bahwa madhab Madinah bukan Hanabilah. Memang orang-orang awam ketika dibilang dari Madinah, oh Hanabilah. Mereka arahkan, oh madhab Hanabilah membedakan maulid. Begitu. Padahal madhab ulama sekarang, mu'asirin, semuanya terikat dengan dalil. Sebagaimana itu adalah madhab Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah kan asalnya Hanabilah. Tapi kalau lihat tarjihnya, itu terikat dengan dalil, bukan Hanabilah. Tapi madhab dasarnya adalah Hanabilah. Sama dengan anggaplah di Madinah, madhab dasarnya Hanabilah begitu. Tapi kan tarjihnya kita lihat semua terikat dengan dalil. Terikat dengan dalil. Begini, kalau sekarang semuanya keadaan seperti itu. Terikat dengan apa? Dalil. Iya. Jadi Syekhul Islam mengatakan fardu ain. Demikian pula Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Ya, kalau Syekh Bin Baz, Lajnah Daimah, mereka memilih itu adalah fardu kifayah. Itu adalah fardu kifayah. Ya. Dan kalau kita memang melihat dalil, memang dalil tadi hadis Arabi itu pemutus sebenarnya dalam memang masalah. Seluruh masalah terkait dengan sholat selain lima waktu, memang dalil yang dipakai oleh mayoritas adalah itu saja. Hadis Arabi itu. Tidak bisa katakan lebih dari apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ya? Artinya kita terikat saja hanya yang dikatakan oleh Nabi, itu lebih baik daripada terikat dengan apa yang dikatakan oleh para ulama madhab. Para ulama madhab. Banyak ulama lebih condong kepada pendapat yang sunnah mu'akkadah. Tapi tidak pantas ditinggalkan karena itu syiar. Salat Id ini dua Id sunnah mu'akkadah, tapi tidak pantas ditinggalkan. Kenapa? Karena itu termasuk apa? Syiar. Termasuk syiar. Iya. Kenapa itu syiar? Apa alasannya? Ya, karena sebagian ulama mengatakan bahwa itu wajib karena Nabi memerintahkan semua keluar. Biar wanita yang haid, biar gadis-gadis yang ada di pingitannya. Gadis-gadis yang ada di pingitan suruh semua keluar. Itu menunjukkan fardu ain. Kalau Malikiyah, Syafi'iyah mengatakan, "Nah, itu bukan menunjukkan fardu ain, itu untuk menampakkan syian." Karena kalau seandainya sholat adalah fardu ain, ngapain orang haid disuruh keluar? Paham kan? Kalau seandainya itu sholat adalah fardu wajib, kenapa orang haid disuruh apa? Keluar. Orang-orang disuruh pergi semua, walaupun dia tidak boleh sholat. Ini bukan menunjukkan fardu ainnya, tapi menunjukkan apa? Itu adalah syiar. Kita nampakkan. Itu adalah apa? Syiar. Itu yang paling tingginya. Jadi semua sunnah mu'akkadah tapi tidak pantas ditinggalkan. Kan itu adalah apa? Syiar. Dzalika ma yu'abdin sya'air Allah fa'innaha min taqwal qulub. Demikian itu. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah dari ketakwaan dalam hati. Ketakwaan dalam hati. Iya. Ini hukumnya. Wa idha qawma biha arba'una min ahlil Misr sabatat an sa'irihim. Ini kan buah dari pendapat yang mengatakan fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya 40 dari penduduk kota, penduduk Mesir, bukan Mesir sana, Mesir itu kota. Kalau 40 dari penduduk kota sudah melakukannya, maka jatuh dari seluruh mereka dosanya. Ini tentunya dibangun di atas apa? Pertama, dibangun di atas madzhab Hanabilah bahwa Jumat itu bisa tegak dengan berapa? 40. Dan kita sudah kuatkan ya, bahwa kalau 3 orang itu sudah cukup. Paham kan? Demikian pula perkataannya ini, sakotot ansairihim, ini dibangun di atas pendapat yang mengatakan tadi adalah fardu apa? Fardu apa? Kifayah. Dibaham ini? Iya, fardu kifayah. Selesai. Jadi ada sebagian masalah antum harus paham, dibangun di atas masalah yang lain pendapat. Paham? Wa waqtuha min irtifai syamsi ila zawal. Waktunya dari tingginya matahari, dari naiknya matahari sampai ke zawal, sampai waktu zuhur. Sampai waktu zuhur. Ini waktu salat Id. Wa sunnah fi'luha fil musalla. Sunnahnya dilakukan di musalla. Apa itu musalla? Tanah lapang, lapangan. Itu sunnahnya. Tapi kalau dilakukan di masjid, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi sunnahnya dilakukan di mana? Di musalla. Kenapa? Apa alasannya? Karena itu adalah syiar. Namanya syiar itu akan nampak kalau kita lakukan di tempat yang terbuka. Tanda ini. Ini hikmah. Iya. Ini sunnahnya. Kalau di sholat di masjid, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu tidak ada masalah. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa ta'jilul adha wa ta'khirul fitr. Disunnahkan untuk menyegerakan salat Id Adha. Salat Id Adha kita salat di awal waktu langsung. Kenapa? Kan orang sudah mau potong hewan kurban semua. Ya, Ismail sudah mau memotong kukunya, memotong kumisnya kalau ada. Karena kalau dia berkurban, dia berkurban kan tidak boleh potong kumis, tidak boleh potong kuku. Dipaham ini? Maka dia harus segera supaya orang terbebas dari larangan ketika berkurban. Ya, ketika berkurban. Di sunnah. Sementara fitr disunnahkan, diakhirkan. Kenapa? Karena untuk membuka kesempatan orang-orang yang ingat memberikan zakat fitr. Ya, mengeluarkan. Karena waktu utama dan waktu wajib untuk memberikan zakat fitr adalah di subuh Id, sebelum imam keluar khutbah, keluar sholat. Paham kan? Itu waktu utama dan itu waktu wajib. Karena itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya, dalam hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, kata beliau, amaro biha antu adra qabla khurujin nasi ilal musalli ila shalah. Nabi perintahkan untuk mengeluarkan zakat fitr, ya, zakat apa kita bilang, zakat fitrah. Hah? Atau zakat fitri? Apa kita bilang? Saya lupa. Zakat fitrah. Hah? Iya, mengeluarkan zakat fitrah sebelum keluar manusia ke tempat kesok salat. Kalau Idul Adha itu tadi. Kemudian kata beliau, wal iftar fil fitr khosatan qabla shalah. Ini perkara-perkara sunnah dalam Id. Disunnahkan untuk iftar, untuk makan, bukan iftar buka puasa. Maka iftar itu makan fatur, makan pagi. Iya? Karena makan pagi bahasa Arabnya al-fatur. Iya? Makan siang goda. Jelas ini. Jadi sunahkan makan pagi di hari Idul Fitri. Secara khusus disunahkan. Untuk hikmahnya banyak disebut oleh para ulama. Di antaranya untuk membedakan, ya, kalau sekarang ini bukan lagi hari puasa. Kalau Idul Adha disunahkan tidak makan. Kenapa? Karena disunahkan dia makan adalah hewan kurbannya. Hewan kurbannya. Nah, ini qabla sholat, ya, maka sebelum sholat. Wa yusan ayat tasil, disunahkan untuk mandi. Tidak ada dalilnya. Dikiaskan ke Jumat. Disunahkan untuk mandi. Pertama dikiaskan ke Jumat, kemudian berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Ibn Umar. Karena Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum belum keluar sholat Id, belum apa? belum mandi. Sebelum keluar sholat id belum mandi. Wa yatathayyab, dan dia pakai parfum. Sama dikiaskan dengan Jumat. Karena ini ijtima'un nas ilahnya. Jumat disunahkan parfum karena orang berkumpul. Ya, hari id juga disunahkan apa? Parfum karena hari apa? Berkumpulnya manusia. Fa idza hallatis shalah taqaddamal imam. Shalla bihim raka'ataini bila adzan wala iqamah. Kalau telah masuk waktu sholat, sudah mau sholat, maka imam maju. Dia sholat mengimami mereka dua rakaat tanpa adzan, tanpa qomat. Ini tentunya ya, tanpa adzan, tanpa qomat. Terdapat hadis riwayat Imam Muslim dari Samurah Ibnu Jundub. Dia bilang, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idain. Sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dua id. Ghoir marroh wala marrotain. Tidak sekali, tidak pula dua kali. Berarti apa? Tidak sekali, tidak dua kali. Berarti banyak kali. Banyak kali. Bighoiri adanin wala iqomatin. Tanpa adan, tanpa komat. Tanpa adan, tanpa komat. Bahkan tanpa sholat sebelum dan setelahnya. Walaupun para ulama mengatakan kalau dia sholat tidak ada masalah. Ya, apalagi kalau di masjid, sholat tahiyat masjid, ya itu kan tahiyat masjid. Ini ada dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan Imam Muslim. Kata Ibn Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumul fitr rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri dua rakaat. Salat Id, Nabi tidak salat sebelumnya dan tidak pula setelahnya. Tapi itu tadi kalau dilakukan misalnya musholanya di masjid, tempat sholat idnya di masjid, dia lakukan apa-apa sebelumnya dengan sholat apa? Sholat tahiyat masjid, bukan sholat dua rakaat sebelum id. Iya, berdalil dengan hadis umum. Yukabbiru fil ula sab'an bi takbiratul ihram wa fi tsaniyah khamsan siwa takbiratul ihram, takbiratul qiyam. Ini pendapat. Dia takbir pada yang pertama 7 kali dengan takbiratul ihram, berarti 6 setelah takbiratul ihram. Paham kan? Tapi pendapat yang lain, ya boleh juga itu 7 selain takbiratul ihram. Dan itu diamalkan oleh kaum muslimin. 7 selain takbiratul ihram. Yang kedua, 5 selain takbir apa? Selain takbir intiqal. Paham kan? Jadi ini di sunnah, di takbir. Dan hukum takbir ini diperselisih oleh para ulama. Kalau takbir pertama jelas rukun sholat karena sama dengan sholat yang lain. Yang diperselisihkan hukum takbir kedua, ketiga, paham kan? Keempat, kelima, keenam, ketujuh, ya, yang pertama, yang kedua, ya, apa hukumnya? Ini diperselisihkan oleh para ulama, ya, oleh para ulama kita. Beliau akan sebutkan sebentar, ya, terkait dengan hukum takbir. Nih, ya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin. Dan diangkat tangannya di setiap kali takbir. Setiap kali takbir. Ya, ini mazhab Hanabilah. Para ulama berselisih terkait dengan mengangkat tangan ini. Ada sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan angkat tangan kecuali takbiratul ihram. Ini yang dipilih oleh Ustadzul Hafizullah taala, bahwa tidak disunahkan angkat tangan. Tidak disunahkan angkat tangan. Iya. Sebagian ulama lagi lain seperti ini, orang Hanabilah disunahkan angkat tangan. Iya, disunahkan apa? Angkat tangan di seluruh takbir. Di seluruh takbir. Dan ini yang benarnya. Kenapa? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Iya, kata beliau, ya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya bersama apa? Takbir. Angkat tangan bersama apa? Takbir. Karena juga ini adalah yang warid dari sebagian sahabat seperti Umar, seperti Ibnu Umar. Ini apalagi Umar ini. Kalau seandainya Ibnu Umar saja, kalau tidak ada selisih, tidak ada nas yang menyelisihinya, tidak ada juga sahabat menyelisihinya, itu sudah sunnah. Apalagi ini yang dilakukan oleh siapa? Umar Ibnu Khattab, yang mana beliau adalah, apa yang dia lakukan adalah sunnah. Memang nyata apa yang beliau lakukan adalah apa? Sunnah. Kalau kulapa Rasidin. Jadi mengangkat tangan ketika sholat Id itu adalah sunnah dalam setiap takbir. Dalam setiap takbir. Dan itu pendapat mayoritas ulama. Itu adalah pendapat mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala, dan itu yang benarnya. Itu yang benarnya. Kita menyelisih Ustaz Dul di dalam hal ini karena dalilnya. Kenapa? Dalilnya. Paham kan? Dalil mayoritas, iya. Dalil mayoritas, iya. Ustaz berdalil bahwa tidak dilakukan oleh Nabi. Itu saja. Nabi tidak dinukil belum mengangkat tangan. Nabi tidak menukil, begitu. Tapi ini kan dinukil bahwa dalam riwayat Imam Ahmad dihasan oleh Syekh Albani bahwa Nabi SAW mengangkat tangan bersama apa? Takbir. Paham kan? Mengangkat tangan bersama takbir. Dan juga ini adalah dalil dari Umar Ibn Khattab. Demikian pula dalil dari siapa? Perbuatan siapa? Ibn Umar. Dan itu adalah hujjah. Itu adalah apa? Hujjah. Ini yang benarnya. Angkat tangan. Iya. Kemudian kata beliau rahmatullahi ta'ala, wa yahmadullah ta'ala, dia memuji Allah, wa yusalli ala nabi baina kulli takbiratain, dia memuji Allah dan salawat atas nabi di antara setiap takbir. Ini juga masalah diperselisihkan oleh para ulama, apakah di setiap takbir ada bacaannya. Kalau setelah takbir pertama itu tidak ada masalah, ada bacaannya tentu, kata mereka iftitah, kata mereka yes, kan biasa, itu kan sama dalilnya di salat secara umum. Setelah takbir pertama, Allahu Akbar, baca apa? Iftitah. Yang antara yang lain ini sebentar. Setelah takbir lagi sampai 7 kali, apa yang dibaca? Dalam agama Hanafi, yahmadullah wa yusalli ala nabi. Dia memuji Allah dan bersolawat atas nabi. Memuji Allah dan solawat atas nabi. Ini adalah pendapat imam orang Hanafi dan ini juga dipegang oleh Imam Syafi'i. Dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dia memuji Allah dan bersolawat atas nabi. Masya Allah. Ibn Taimiyah pilih tidak sembarang. Paham kan? Memuji Allah dan bersolawat. Sementara orang Hanafiyah Malikiyah, ya, mereka mengatakan langsung saja takbir tanpa baca apa-apa. Paham? Jadi ya, mereka bilang bahkan dikatanya iwali. Iwali itu tidak ada salah waktu. Artinya ketika Allahu Akbar takbir pertama tabaratul ihram, baca iftitah, kemudian setelahnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu Hanafiyah Malikiyah. Paham kan? Iwali. Dia lakukan apa? Langsung tanpa baca apa-apa. Ini yang dipilih oleh ya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, katanya tidak baca apa-apa. Karena memang bisa, kalau di sini tidak ada dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau baca apa-apa. Tidak ada dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau baca apa-apa. Jadi siapa yang mengatakan tidak baca apa-apa, itu tidak ada masalah. Tsumma yaqra'ul Fatihah wa suratan. Kemudian dia baca Al-Fatihah dan surah setelahnya. Ya, surah setelahnya maksudnya surat Al-A'la di rakaat pertama, surah Al-Ghasyiyah di rakaat kedua, dan ada dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari An-Nu'man bin Bashir yang mengatakan seperti itu. Ya, bahwa Nabi SAW kana Rasulullah SAW yakra'u fil idain fil jum'ah fil jum'ah yusabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyah. Ya, adalah Nabi SAW kata An-Nu'man bin Bashir membaca di solat id dan di solat jum'at dengan sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyah. Apa dia membaca surah Qaf dan surah Al-Qamar? Tidak apa-apa juga. Ini juga datang dalam hadith Abu Waqid Al-Laythi. Hadith Abu Waqid Al-Laythi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmahullahu ta'ala. Kata beliau, kana yaqra'u fihi ma bi Qaf wal Qur'anil Majid waqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Adalah Nabi SAW membaca pada keduanya, ia dengan Qaf wal Qur'anil Majid dan iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, surah Al-Qamar. Iya. Fa idza, kemudian kata beliau rahmallahu taala, wa yajharu fihi ma bil qira'ah, bil qira'ah, dia jaharkan. Ya, karena beliau singgung ini karena asalnya salat di siang hari sir. Tapi salat Id karena dia jamaah, ya, di sini disunahkan. Dia jaharkan sebagaimana di salat Jumat dia jaharkan. dia jaharkan. Iya. Fa idza sallama khotoba bihim khutbatain. Kalau dia salam, maka imam berkhutbah pada mereka dengan dua khutbah. Tentang khutbah ini diperselisihkan, apakah satu khutbah atau dua khutbah. Mayoritas katakan dua khutbah. Seperti khutbah Jumat. Seperti khutbah Jumat. Sementara ulama yang lain mengatakan satu khutbah. Satu apa? Satu khutbah. Dan di sini semua ada ihtimal. Ada ihtimal. Ya, walaupun yang paling cocok di sini katanya kalau mayoritas sama dengan khutbah Jumat, artinya dua kali khutbah, walaupun sesuai dengan juga karena tidak dinukil dari Nabi dua kali kecuali pada kisah, ya, kasus satu kejadian bahwa Nabi setelah khutbah di laki-laki belum pergi khutbah di mana? Di perempuan. Paham? Kata para ulama ini ilahnya bukan karena ada dua khutbah. Ini ilahnya karena para perempuan tidak dengar khutbah. Tidak dengar khutbah. Paham kan? Itu ilah saja. Kemudian yang kata beliau rahmallahu taala, fa idza kana fitron hadduhum ala sadaqah, ala sadaqah. Ini maksudnya bagi khatib. Kalau itu adalah Idul Fitri, maka dia beri semangat supaya bersedekah, keluarkan zakat. Paham kan? Karena waktunya memang cocok. Karena khatib itu hendaklah pilih materi khutbah yang sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan. Wa bayyana lahum ma lahum hukmahuma. Dia jelaskan bagi mereka hukum seputar sedekah, zakat. Wa in kana adha, kalau itu adalah id adha, bayyana lahum hukmal udhiya, maka dia jelaskan pada mereka apa hukum berkurban. Paham kan? Karena cocok mumpung orang lagi apa? Berkurban. Iya. Wa takbiratu zaidah wal khutbatan sunnah. Ini dia. Takbir tambahan, ya, setelah takbiratul ihram, setelah takbiratul intiqal, pertama 7, yang kedua berapa? 5, itu semua adalah sunnah. Artinya kalau antum dah takbir, tidak ada masalah dengan sholat. Hanya saja menyelisih yang lebih utama. Menyelisih sunnah. Wal khutbatan, demikian pula dua khutbah, saudara. Masya Allah. Paham ya? Artinya kalau orang sudah sholat id, dia mau pergi, tanpa dengan khutbah, tidak apa-apa. Beda kalau khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat, wajib. Tidak boleh keluar orang kalau sedang khutbah. So khutbah id sunnah. Khutbah id apa? Sunnah. Kalau orang karena jadi ketika khutib naik khutbah, setelah sholat orang keluar, tidak ada masalah. Tapi dia menyelisih apa? Sunnah. Tidak dapat pahala sunnah. Tidak dapat pahala sunnah. Iya. Wala yatanakkal qabla salatil id wala ba'daha fi maudiha. Ini jelas ya. Sudah kita sampaikan hadis tadi. Ya, hadis Ibn Abbas. Katanya Nabi tidak melakukan salat sunnah sebelum dia tidak melakukan salat sunnah sebelum salat id dan tidak pula apa setelahnya di tempat itu. Paham ya? Sudah lewat tadi baca hadis. Wa man adrakal imam qabla salamihi atamma ala sifatiha. Siapa yang mendapatkan imam sebelum salam, maka dia sempurnakan di atas sifatnya. Artinya, dia dapat imam, berarti dia naik takbir 7 kali, kemudian yang kedua nanti takbir 5 kali. Iya kan? Kan dia di sini adalah sempurnakan. Dia sempurnakan. Wa man fataku fala qada alai. Masya Allah. Siapa yang luput dari solat id, dari qada. Iya kan? Ini solat apa? Apa hukumnya tadi? Yang mengatakan sunnah jelas. Ia mengatakan fardu kifayah juga jelas. Tidak ada masalah. Ya, yang masalah itu kalau yang berpendapat apa? Fardu ain. Paham? Yang fardu ain. Karena ini wajib kalau dia ada lakukan, gugur sholatnya. Tapi yang benarnya tidak perlu dia qada. Karena ini sholat dituntut cara berjemaah di waktu itu. Paham ya? Cara berjemaah di waktu yang telah ditentukan. Fa idza ahabba sallaha tatawwa'a wa in syaa'a raka'atain wa in syaa'a arba'an wa in syaa'a sallaha 'ala sifatiha. Kemudian dia jelaskan boleh memilih, ya, kalau dia ingin dia salat 2 rakaat, kalau dia ingin dia salat, ya, dia salat sunnah, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kalau dia ingin saja dia salat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat, kalau dia ingin dia salat di atas sifatnya, sifat musul, sifat salat id, sifat salat id, enggak ada masalah katanya. Tidak ada masalah. Artinya tadi itu kan kalau dia luput, tidak ada qada. Paham? Kalau dia lupun tidak ada kodotan, kalau dia mau, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Dia mau bisa. Nah, dalam bolehnya ini, boleh dia sholat sunnah biasa. Boleh juga dia ada, dia sholat-sholat id. Sholat id. Tidak ada masalah. Paham antum? Dipaham kata penulis ini. Jadi kan gini, tidak ada kodok. Tapi kalau dia mau, tidak apa-apa. Dia lakukan sholat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat, tidak ada masalah. Atau dia lakukan sholat sunnah seperti dasar sifat sholat id. Artinya, di pertama 7 kali takbir, di yang kedua 5 kali. Tak. Paham kan? Semua tidak ada masalah. Wa yustahabu takbir fi lailatai al-idain. Disunahkan untuk bertakbir di malam dua id itu. Maksudnya dimulai takbirnya dari malam, dari sholat maghrib. Di malamnya. Misalnya anggaplah ini terakhir puasa. Sebentar sudah berbuka, sholat maghrib. Sunnah kita bertakbir. Ya, takbir malam id. Takbir malam id sudah sunnah. Demikian pula idul adha. Sama. Ya, sama semuanya. Wa yukabbir fil adha akibal faraid fil jamaah. Dan dia bertakbir di sholat id di idul adha. Setiap setelah sholat wajib. Jamaah ini dinamakan oleh para ulama takbir muqayyadah. Karena para ulama menjelaskan takbir di id terbagi dua. Tapi ini hanya di id adha ya. Karena kalau idul fitri tidak ada sholat setelahnya. Kecuali hanya sholat subuh. Paham kan? Kan orang mau idul fitri. Kan disunahkan bertakbir sampai kapan? Sampai imam keluar. Kan begitu. Artinya di sholat-sholat berikutnya tidak ada sunnah. Makanya belum bilang di idul adha. Karena idul adha takbir berapa hari? Berapa hari Ahmad? 4. Ya? Berapa hari? 4. Iya kan? Ayam kasri kan 3. Iya ditambah hari ke-10. Kan tanggal 10 idul adha. Id adha ayam kasri 3. Sampai tanggal 4. Sampai tanggal berapa? 3. 13 turun matahari. Disunahkan untuk bertakbir setelah sholat. Ini namanya takbir muqayyadah. Ya, dalam berjamaah. Dalam sholat apa? Berjamaah. Ini namanya kata para ulama ini takbir muqayyadah. Boleh. Yang itu dilakukan oleh para sahabat. Itu dilakukan oleh para sahabat. Boleh juga takbir mutlaqah. Takbir mutlaqah maksudnya seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Mereka ke pasar takbir. Ini namanya mutlaqah. Kapan saja itu mau? Kapan saja ada antum mau ini semua datang. Contohnya di salat. Contohnya di salat. Wa min salatil fajr yawma arafah ila al-asr min akhir ayami tasyrik. Maksudnya ini dari salat fajar di hari Arafah, artinya ini dari beda Idul Adha sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri mulai takbirnya tadi apa? Di malam Id. Kalau Idul Adha dari hari Arafah. Terbit fajar. Tahu hari Arafah? Hari ke-9 yang kita puasa. Itu sudah mulai boleh bertakbir di hari Arafah. Paham? Jadi berapa semuanya nanti takbir ditambah dengan hari Arafah tanggal 9? Ah, 5. 5. Paham enggak ini? Ini salat. Ini ketika Idul Adha, masyaallah. Sampai akhir hari tasyrik. Kapan akhir hari tasyrik? Ketika terbenam matahari di tanggal 13. Paham enggak ini? Ya, tanggal 13. Ilal muhrim, kecuali orang yang sedang ihram, sedang haji. Itu tadi berlaku untuk kita yang tidak haji. Kecuali orang yang sedang haji, fa innahu yukabbir min salati dhuhri yauman nahar. Dia hanya boleh hanya bertakbir dicontohkan dari salat dhuhr di hari nahar tanggal 10. Jadi bukan di hari Arafah. Hari Arafah mereka kita yang bertakbir di hari Arafah. Mereka konsentrasi apa? Beribadah. Kapan mereka bertakbir? Di hari ke-10, itu pun setelah sholat asar. Paham ini? Ya, setelah sholat dari sholat duhur di hari nahar. Tahu hari nahar? Tanggal 10 Dzulhijjah. Ilal asri min akhir ayam tasyrik. Sampai asar dari akhir ya hari apa? Tasyrik. Ini orang yang haji. Wasifatut takbir syaf'an. Sifat cara bertakbir boleh untuk takbir secara syaf'an. Tahu syaf'an? Genap-genap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Nampak? Syaf'an. Genap-genap. Boleh juga genap kemudian ganjil. Boleh juga, tidak ada masalah. Seperti yang mereka katakan genap di yang pertama, ganjil yang kedua, seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Jadi yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Paham gak ini? Ini namanya ganjil. Genap ganjil. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Semuanya datang dari salaf. Datang dari salaf. Jadi dia bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walillahil hamd. Ini datang contoh takbir seperti ini dari salaf. Dari salaf. Alhamdulillah selesai salat Jumat, salat Id. Kemudian setelah itu kita akan masuk dalam ya pembahasan terakhir ya, salat jenazah. Ya, tapi di salat jenazah belum enggak bilang salat jenazah. Tapi belum bilang kitabul janais. Kenapa kitabul janais? Karena tidak bilang solatul janais. Karena di jenazah bukan hanya solat dibahas, tapi semuanya. Ya, mandi, kapan, ya, solat, kubur, secara singkat. Alhamdulillah. Ada masalah Ahmad? Pandangan. Hah? Kenapa Nur? Hah? Oh, masya Allah, jangan dulu berdagang, saudara. Masya Allah, masih di majelis ini. Kalau di sini akad ini saya dapat fee itu. Iya. Dan obat semua itu sebenarnya yang mereka lafadzkan itu ada baris dari salam. Baris, enggak ada masalah. Semuanya seperti itu. Nah. Iya, semuanya ada. Cuma mereka susunan yang kadang dia patenkan. Semua lafadz yang mereka itu karena itu dari Syafi'i menguraikan banyak. Semua ada dari salam. Ada di sana. Masuk jamaah, tidak hal, tidak jamaah. Semuanya bertakbir. Tidak ada yang pimpin. Katanya tidak ada tadi Ahmad. Hantu mina. Hah? Nah itu baru salah kan, tidak ada penukilan bacaan surat. Surat apa kena baca? Hah? Inna atoina. Nah, ada contohnya. Takbir-takbir saja. Takbir, tahlil. Nah. Nah. Kenapa? Iya, kalau menghalangi, tidak boleh. Maksudnya waktu keluar sholat id. Oh, tidak boleh. Itu kan untuk kemaslahatan bersama. Kalau tidak ada lapangan. Atau ada lapangan tapi tidak cukup. Tidak no? Masalah. Kan mau nampakkan syiar. Nah? Tapi jangan berdalih berarti boleh demo ya. Tidak ada dari ini soalnya itu syiar. Demo bukan syiar. Iya? Tidak? No? Itu syaitan. Saya merupakan saya untuk semangat jemaah. Oh, bawa sejadah. Ya. Ah. Oh iya, jadi kalau di Makassar kan celengan, kalau di sana sejadah ya. Demi. Cuman apa yang mereka lakukan ada dasarnya. Iya, waktu Rasul khutbah di perempuan, para perempuan melemparkan gelang mereka, kalung mereka, semuanya. Bilal yang menadahi. Bilal yang menarinya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Kursus kilat tidak apa-apa. Itu untuk mengajarkan orang. Jangan sampai karena masalah yang dilakukan sekali setahun. Jangan sampai sudah ada yang lupa. Nah, boleh. Alhamdulillah itu kemudahan. Tidak boleh. Diatur di awalnya. Diatur dari awal bahwa jam perempuan di sini. Ini panitia. Nah, panitia. Salah panitianya kan? Kenapa? Itu je, sama je. Iya, dia kiaskan dengan khutbah Jumat. Beda khutbah Jumat dengan khutbah Id. Beda. Khutbah Jumat wajib, khutbah Id sunnah. Nah, mau antum berbicara, mau antum pergi, mau antum makan, tidak ada masalah. Beda. Dah, teman? Kenapa beda? Tidak disamakan? Karena memang beda. Khutbah Id setelah sholat, khutbah Jumat sebelum, nah, sholat. Betul enggak? Khutbah Id setelah sholat sebelum, hah? Setelah. Mubah? Setelah. Alhamdulillah. Subhanallah.